فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, di gelombang 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Uthman TV, Ahsan TV dan yang lainnya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-10, bab yang ke-10, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal khairat walhathi alaiha, bab tentang bersegera mengerjakan kebajikan, bersegera mengerjakan kebaikan. Kita sudah menyelesaikan hadis ke-5, ya, hadis ke-5 yang mengisahkan tentang Abu Dujanah yang mengambil pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan semua sahabat yang hadir menyatakan siap untuk mengambil pedang tersebut. Ini menunjukkan para sahabat bersegera untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Di cerita itu dilanjutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan syarat. Ini siapa yang bisa mengambil pedang ini dan menunaikan haknya. Di saat itulah para sahabat menahan keinginan mereka, karena mereka khawatir jangan-jangan syarat yang diberikan terlalu berat bagi mereka. Sehingga majulah Abu Dujanah untuk mengambil pedang tersebut, karena dia merasa mampu untuk menunaikan syarat yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir cerita. Kemudian hadis tersebut intinya menunjukkan bahwa para sahabat segera melakukan kebaikan. Kemudian pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan bersama dengan hadis yang cukup pendek, akan tetapi sebetulnya panjang pembahasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membaca hadis tersebut, kemudian memaknainya dan mengambil faedah yang ada di dalam hadis tersebut insyaallah taala. Yaitu hadis nomor 6. Ya, hadis nomor 6 dari bab ke-10 atau hadis ke-92 dari kitab Riyadu As-Salihin. Ya. Berkata al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, As-sadisu, hadis yang ke-6. An Zubair ibn Adi, dari sahabat Zubair ibn Adi. Afwan, bukan sahabat ya. Dari tabi'in ya. Dari seorang tabi'in, ya, ini muridnya sahabat. An Zubair ibn Adi qal, dia mengatakan, ataina Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Jadi umurnya apa? Umurnya panjang. Umurnya panjang. Keturunannya juga banyak. Hartanya juga banyak. Ya. Sebagaimana di, dan ini adalah berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Jadi anaknya banyak. Sampai disebutkan beliau mengalami di antara keturunannya itu ada yang meninggal dunia sampai 100. 100 keturunan. Ya, 100 keturunan beliau sudah meninggal, sementara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih hidup, ya. Jadi lahire dhisik, meninggale keri, ya. Hartanya juga banyak, ya, Anas bin Malik. Dan dari kisah tersebut kita boleh mendoakan keturunan kita untuk banyak hartanya, atau kita doakan saudara kita supaya banyak hartanya, atau teman kita, atau bahkan diri kita sendiri, ya, dengan syarat tentunya harta itu bukan jadi tujuan. Harta hanya semacam tunggangan. Jadi kita harus yang jadi penunggang harta, jangan harta yang menunggangi kita, ya. Artinya apa? Kita harus bisa mengendalikan harta tersebut. Jangan sampai kita dikendalikan oleh harta, ya. Insyaallah nanti akan dibahas di dalam hadis ini juga, ya, di antara perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi tidak ada masalah insyaallah seseorang mendoakan anaknya untuk jadi orang kaya. Terlebih lagi sebelum jadi orang kaya adalah jadi orang yang bertakwa, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Enggak apa-apa jadi orang kaya, enggak apa-apa dapat banyak harta bagi orang yang bertakwa. Karena harta di tangan orang yang bertakwa akan menjadi pahala. Sementara harta di tangan orang yang tidak bertakwa menjadi apa? Berhala. Ya, Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah harta. Allahumma amin. Taib, Anas bin Malik didatangi oleh tabi'in, ya, serombongan tabi'in. Mereka mengatakan, "Ataina Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu." Kami suatu saat mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Maka kami pun mengadukan kepada Anas bin Malik tentang apa yang kami temukan, kami dapatkan dari perlakuan Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf adalah salah satu gubernur, ya, yang ada saat itu. Dan mohon maaf, ya, jahatnya enggak ketulungan. Jahatnya enggak ketulungan. Jadi bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Hajjaj ini sudah kafir. Sebagian ulama mengatakan Al-Hajjaj ini sudah kafir. Bahkan di antara mereka, di antara tabi'in kalau tidak salah, mengatakan seandainya kesalahan Hajjaj ditimbang dengan kesalahan seluruh penduduk bumi, maka kesalahan Hajjaj akan jauh lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan dia ini apa? Kafir. Makanya pemerintahannya pemerintahan yang zalimah. Pemerintahan yang zalim. Zalimnya bagaimana? Gampang sekali membunuh orang. Jadi bukan hanya memenjara, tapi memenggal. Bukan hanya memisahkan seorang dari keluarganya, tapi memisahkan seorang dari kepalanya. Dan itu ringan baginya. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dan banyak ulama yang mati di tangannya. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar, ya, rahimahullahu ta'ala. Ini nih, pemerintah Hajjaj ini orangnya zalim banget. Ini zalim banget. Kalau panjenengan mungkin itu tadi, kalau kesalahannya Hajjaj dibandingkan dengan kesalahan Bani Adam, sampai ada yang mengatakan begitu, niscaya kesalahan Hajjaj itu jauh lebih besar. Jadi bisa dibayangkan, kan? Kalau sekarang Hajjaj diteplokkan di sini, ya, sosok Hajjaj itu dimunculkan, dan itu tidak mungkin, sudah mati, ya, Maka kedzaliman-kedzaliman yang Anda rasakan dari tetangga Anda, dari teman Anda, dari atasan Anda, dari Pak RT yang mungkin pernah mendzalimi Anda, atau Pak Lurah yang pernah mendzalimi Anda, barangkali tidak menunaikan hak Anda atau bahkan mengambil hak Anda, atau Pak Camat, atau Pak Bupati, Pak Gubernur, dan seterusnya, maka enggak ada bandingannya. Al-Hajjaj ini dalam satu syairnya saja sudah menakutkan. Dia mengatakan, kalau sudah siap membunuh itu, dia mengatakan, ra'aitu ru'usa qad aina'at wa qad za'a waqtu qitafuha. Aku melihat kepala-kepala sudah ranum, saatnya untuk dipetik. Jadi bagi dia itu membunuh itu adalah apa? Gampang sekali. Nah, orang-orang tabi'in mengadukan tentang kejahatan Hajjaj, kedzaliman Hajjaj kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Faqala isbiru. Yo sing sabar. Subhanallah. Yang sabar. Ya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Karena sesungguhnya tidak datang satu zaman kepada kalian, tidaklah ada satu zaman datang kepada kalian illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk. Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian akhirnya nanti berjumpa dengan Allah. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum. Ini semua aku dengar dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Seperti yang saya katakan tadi, hadis ini pendek. Tapi pembahasannya sebetulnya cukup dalam. Tapi tidak akan bisa terlalu dalam untuk saya sampaikan, mengingat keterbatasan saya dalam memahami hadis ini, kapasitas saya dalam memahami hadis ini. Akan kita petik beberapa faedah insyaallah ta'ala dari hadis ini. Yang pertama, bahwa di sini ceritakan para tabi'in mendatangi Anas bin Malik. Berarti, dan Anas bin Malik adalah seorang ulama dari kalangan sahabat yang pernah bermulazamah mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mengalami satu masalah dan mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka hendaklah mereka datang kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Kalau tidak ada ulama, maka datang kepada orang yang berilmu, yang memiliki, dia pandang memiliki ilmu dan ketakwaan. Ingat, jadi datang itu bukan hanya kepada orang yang punya ilmu tok, ini faham, tahu dalil tok, enggak, tapi memiliki ketakwaan, yang mana ilmunya akan mencegah dia dari kesalahan dan ketakwaannya akan mencegah dia dari mengikuti hawa nafsu. Loh Ustaz, apa ulama masih memiliki hawa nafsu, yakni dorongan-dorongan terkadang menyimpang? Namanya manusia. Ya, namanya manusia. Maka kita cari ulama yang bertakwa dan dia itu berilmu. Yang memiliki ilmu dan bertakwa. Yang mana ilmunya akan menahan dia dari kesalahan dalam berfatwa. Dan ketakwaannya akan menghalangi dia untuk menjawab mengikuti perasaan. Ya, tidak hanya sekedar, jawabannya tidak hanya sekedar mengikuti apa? Perasaan. Karena kalau hanya orang yang bertakwa saja yang kita datangi, tapi tidak memiliki ilmu, dia akan fatwanya akan mengikuti perasaannya, tidak berdasar ilmu. Sementara orang yang berilmu saja dan tidak memiliki ketakwaan, fatwanya akan mengikuti, atau yang pertama tadi, fatwanya akan mengikuti perasaan dan tidak memiliki ilmu. Sementara yang ini hanya mengikuti dalil-dalil yang dia pahami, tapi tidak cermat dalam menghadapi permasalahan. Akan saya beri contoh insyaallah ta'ala, yang sebetulnya ini di luar pembahasan, tiba-tiba muncul dan kelihatannya harus saya sampaikan, walaupun mungkin sudah pernah saya sampaikan. Fatwa yang hanya sekedar mengikuti perasaan, terdorong oleh bersihnya hati. Kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika dia, sang pembunuh, masih berprofesi menjadi pembunuh 99 nyawa. Jadi profesinya masih 99 nyawa. Profesi atau prestasi ya? Profesi. Jadi jumlah yang dia bunuh masih 99. Datang dia ke ahli ibadah, ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, masya Allah, rajin ibadah. Tapi ilmu dalam masalah yang lain-lain kemungkinan kurang. Akhirnya dia tanya kepada ahli ibadah, wahai ayuhal abid, wahai ahli ibadah. Ini sudah kita bahas di kitab Taubat dulu kalau tidak salah. Ya, di kitab ini Riyadhus Shalihin. Wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 nyawa. Adakah Allah masih menerima taubatku? Kata ahli ibadah apa? Oh, tidak mungkin. Allah tidak akan bisa menerima, tidak akan mungkin mau menerima taubatmu. Apa kata sang pembunuh tadi? Sudah, kalau memang tidak diterima taubatku, saya akan genapkan lagi jadi 100. Ini fatwa yang hanya mengikuti perasaan. Ya. Membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya dia karena dirinya akhirnya dibunuh. Ini salah satu efek saja, kesalahan fatwa jadinya dia kena. Membahayakan orang lain harusnya bertaubat, berhenti dari membunuhnya, malah jadi semakin apa? Semakin membunuh. Ini fatwa yang tidak berdasarkan apa? Ilmu. Sebaliknya, kita lihat bagaimana fatwa seseorang yang tidak dilandasi dengan takwa. Atau sebaliknya, fatwa seseorang yang berlandaskan dengan takwa, kehati-hatian. Efeknya bagaimana? Pernah suatu saat Abdullah ibn Abbas kedatangan seseorang, orang laki-laki. Kemudian orang tadi berkata kepada Ibnu Abbas, dihadiri oleh murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Apa kata orang tersebut? Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang pembunuh? Hampir sama ya pertanyaannya ya. Tapi beda, kalau tadi sudah 99 nyawa melayang. Kalau ini seorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah Allah menerima taubatnya seorang pembunuh? Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Allah tidak menerima taubatnya seorang pembunuh. Kemudian orang itu pergi, meninggalkan Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka terbiasa mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu bahwa Allah akan menerima taubatnya seseorang siapapun dia dan bagaimanapun kelakuannya. Entah itu pembunuhan, zina, sampai kesyirikan pun kalau bertaubat Allah akan terima. Innallaha yaqbalu taubata jami'a. Sesungguhnya Allah menerima semua jenis atau menerima taubat semuanya. Kalau taubatnya benar-benar. Maka murid-murid Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa kau katakan bahwa seorang yang akan membunuh atau seorang pembunuh itu tidak diterima taubatnya? Bukankah kau biasa mengatakan demikian dan demikian?" Kata Ibnu Abbas, "Aku melihat matanya ada nafsu untuk membunuh. Di mata orang tersebut ada nafsu untuk apa? Membunuh. Maka saya katakan tidak. Allah tidak terima taubatnya seorang pembunuh. Karena kalau ku katakan Allah akan terima taubatnya si pembunuh, dia akan pergi dan membunuh orang." Jadi mungkin hatinya apa? Lagi mangkel. Anu kerja pirang wulan durung misal ya. Mungkin kalau orang seseorang sudah kerja berbulan-bulan enggak dibayar gajinya, marah atau enggak? Marah. Makanya banyak kasus-kasus yang terjadi seorang pegawai membunuh apa? Majikannya dikarenakan apa? Tidak digaji. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan ini jelas lepas dari aturan, ini keluar dari aturan Islam. Yang membunuh juga keluar dari aturan Islam. Bukan begitu caranya. Yang majikan juga tidak benar. Karena harusnya dia segera membayar gaji sang pegawai. Ini kita lihat bagaimana fatwa yang didasari oleh takwa oleh Ibnu Abbas. Ya. Maka kita ini datang kepada seorang ahlul ilm yang memiliki dua sifat, ilmu dan takwa. Sebagaimana para tabiin datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya tentang Al-Hajjaj. Ya, bertanya tentang Al-Hajjaj. Buk Al-Hajjaj itu demikian, demikian, demikian, demikian. Sama halnya dengan orang-orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, sama. Di zaman itu juga. Saya tidak tahu apakah kejadiannya itu setelah Anas bin Malik meninggal dunia ataukah sebelumnya. Tapi mereka juga datang kepada, sama orang-orang tabi'in, datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Jadi bertanya tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu kesalahannya demikian, demikian. Kayaknya udah sulit deh dimaafkan. Ya. Jawabannya dua-duanya sama. Cuma yang satu ini tidak diketahui bagaimana mereka keluar dari majelis. Kalau kelihatannya ini bagus setelah keluar dari majelis. Yang dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri beda lagi. Jawabannya sama, tapi sikap mereka menghadapi atau menerima jawaban tersebut ternyata apa? Berbeda. Di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, isbiru. Ya. Datang kepada ahlul ilm bertanya. Maka ahlul ilmi harus mengarahkan mereka sesuai dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau mereka datang pada orang yang salah, maka fatwanya pun bisa salah. Ya sudah, berontak saja. Ya. Atau yang lain-lain. Ya, dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi Anas bin Malik mengatakan isbiru, sabar. Sabar. Kalau di dalam kesempatan yang lain Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau memang ini bukan Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri yang saya ceritakan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau memang Al-Hajjaj itu adalah ujian dari Allah, maka sesungguhnya ujian dari Allah tidak akan bisa ditebas dengan pedang. Tidak akan bisa selesai dengan pedang. Sabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Jadi hampir sama jawabannya. Ini jawaban para ulama, Masya Allah. Ya. Hanya yang di majelisnya Al-Hasan Al-Basri, setelah keluar dari majelis Al-Hasan Al-Basri, mereka pun gerundel. Ngedumel. Ya. Apa kata mereka? Ma qala hadal ilij? Mada qala hadal ilij? Ini apa sih yang dikatakan al-ilij itu? Si ilij, ilij. Al-Hasan Al-Basri dikatakan Al-Ilaj. Apa Al-Ilaj? Keledai tua. Itu keledai tua tadi ngomong apa sih? Jadi mereka enggak terima dengan fatwanya apa? Al-Hasan Al-Basri. Akhirnya mereka memberontak. Dan tumpah darah banyak sekali. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam tanda petik, bisa saja dia berfatwa untuk memberontak. Bisa saja. Karena orang-orang sudah apa? Panas. Tapi Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang berilmu dan bertakwa, yang mana ketika menjawab itu dengan pandangan jauhnya, bukan dengan perasaan. Kalau ngikuti perasaan, yo beres-beres. Ya. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan ilmu dan ketakwaan. Pandangan jauh. Kalau difatwakan memberontak, siapa yang memberontak? Apa kekuatan mereka? Bisa apa mereka? Sementara yang diberontak, kekuatannya bagaimana besarnya? Maka akan terjadi pertumpahan darah. Prajuritnya Al-Hajjaj muslim. Yang akan memberontak juga muslim. Masa muslim ketemu muslim. Si jini Allahu Akbar, si jini Allahu Akbar. Cara menyelesaikannya gimana? Enggak tahu ya. Makanya harus bersabar. Kata Anas bin Malik, sabar, isbiru. Sabar. Memang seperti itu kenyataannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallati ba'daha syarrun minhu." Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya pasti lebih apa? Lebih buruk. Jadi sabar. Sabar itu bukan berarti nerimo tok loh. Ngeleleh, bukan. Sabar itu adalah meyakini bahwa ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keputusan Allah. Kalaupun ingin cari jalan penyelesaian, carilah jalan penyelesaian yang baik. Misalnya bagaimana? Kalau memang ada yang bisa menasihati Al-Hajjaj, nasihati. Ya. Misal kita mendapatkan kedzaliman dari pemerintah setempat kita misalnya. Ya. Maka kita enggak usah demo, datangi saja. Nasihati baik-baik. Enggak usah dia tetap ngeyel, Ustaz. Yang penting kita sudah menyampaikan nasihat. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima, hidayah di tangan Allah. Kita enggak akan bisa memasukkan hidayah taufik ke dalam hati manusia, enggak bisa. Ya kayak anak kita lah ya. Lagi rame. Bahasa kita peci, pecicilan. Kon meneng. Meneng sedela, rame maning. Itu namanya kita bisa memberikan pengajaran tapi enggak bisa memasukkan hidayah dalam hati. Hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aja playon neng masjid, playon terus. Bukan berarti kita langsung apa? Dengan kekerasan, tidak. Terus nasihati. Ya, karena kita tugasnya apa? Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita ya hanya menyampaikan. Jadi kita ini kalau menasihati seseorang, orang itu enggak nerima, jangan marah. Ya. Kita nasihati istri, istri nasihati kita. Kita enggak terima, istri ya jangan marah. Istri pas satu saat enggak terima, ya kita jangan marah. Nasihati terus. Anak-anak juga demikian. Kita menasihati anak kita. Ternyata masih belum bisa menerima nasihat kita. Kita berdoa pada Allah. Nasihati lagi. Begitu seterusnya. Dengan pemimpin pun demikian. Kalau belum diterima nasihatnya, jangan langsung main memberontak. Ya. Itu bagi yang mampu apa? Menasihati. Mendingan memberontak loh. Anda memberontak aja berani, maksud nasihati gak berani. Ini cara menasihati kami. Itu bukan nasihat namanya. Itu memberontak. Ya, jadi hati-hati dalam masalah ini. Ini sebetulnya pembahasan yang panjang. Saya katakan tadi mukadimahnya, Al-Hajjaj bin Yusuf itu kejahatannya kalau ditimbang dengan seluruh manusia, dengan kejahatan manusia bagaimana? Lebih berat Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu menurut pendapat seorang tabi'in kalau tidak salah. Bahkan kalau tidak salah adalah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak salah yang menyampaikan itu. Ya, Umar ibn Abdul Aziz. Buyutnya siapa? Buyutnya Umar bin Khattab. Kalau tidak salah ingat beliau yang menyampaikan itu. Jadi kalau seandainya kesalahan Al-Hajjaj bin Yusuf itu dibandingkan dengan kejahatan Bani Adam dari dulu sampai akhir nanti, ya, maka akan lebih berat kejahatan siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Tapi sejahat itu, Anas bin Malik tetap mengatakan apa? Isbiru. Jadi kalau dibandingkan dengan kedoliman yang Anda rasakan, kedoliman yang Anda terima, itu mungkin belum di zaman sekarang ini, belum seberapa. Ya, belum seberapa. Makanya saya katakan tadi, Al-Hajjaj bin Yusuf itu bukan hanya memisahkan seseorang dari keluarganya, tapi memisahkan apa? Seorang dari kepalanya. Nah, ini luar biasa hikmah yang besar yang diambil dari sikap dan ilmu Anas bin Malik. Kemudian perkataan beliau, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Jadi saya tekankan ya, sabar itu bukan berarti apa? Ngelelah, pasrah, tapi kita berusaha. Seperti orang yang sabar menerima, saya ulangi lagi nih. Seperti orang yang sabar menerima keputusan dari Allah, musibah misalnya. Tertimpa sakit. Ya, tertimpa sakit. Atau misalnya diuji oleh Allah dengan musibah. Rumahnya apa? Hampir didongkel oleh pencuri. Jadi pencurinya baru apa? Baru ngongkel-ngongkel apa? Pintu. Kita, ini musibah atau bukan? Musibah. Setiap musibah itu harus dihadapi dengan apa? Sabar. Tapi bukan berarti apa? Ngelelah. Nengke bayu, sabar sih. Bapak sabar, mbok sabar, mbok sabar. Ya sabar, tapi pencuri nih pak. Jadi sabar itu bukan berarti membiarkan begitu, begitu saja. Kita ada berusaha, kalau kita bisa berusaha atau kita bisa memperbaikinya, kita perbaiki. Ya. Bagaimana ketika pencuri masuk? Ya kita, usaha kita diantaranya adalah berdehem. Lagi ngapa gue? Angel yang buka apa? Tak buka kaken apa kebiye? Itu insya Allah sudah lari pencurinya. Ya. Jadi dikiranya mungkin gak ada orang yang bangun kerekat. Angel temen lembuka, tak buka kena ya. Dari dalam rumah begitu udah lari dia. Ya. Insya Allah begitu. Itu kalau pencuri, kalau rampok beda lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Jadi begitu, musibah yang kita rasakan, kita hadapi dengan sabar. Tapi tetap usaha, ada usaha syar'i untuk memperbaiki. Kalau ada pemerintah yang zalim, kita bersabar. Tapi ada usaha syar'i untuk memperbaiki. Kalau Anda bisa berkesempatan menyampaikan langsung, sampaikan. Kalau Anda tidak berkesempatan langsung menyampaikan, sampaikan secara tidak langsung, melalui perantara. Diterima, alhamdulillah itu pahala bagi Anda. Tidak diterima, Anda pun sudah dapat pahala insyaallah taala. Naam. Kemudian potongan berikutnya dari hadis ini, fa innahu la ya'ti zamanun. Sesungguhnya tidaklah datang, la ya'ti 'alaikum zamanun. Tidaklah kalian mengalami satu zaman. Illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali yang datang setelahnya, yakni zaman setelahnya pasti lebih buruk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan secara umum. Ya. Ini tentu saja relatif. Terkadang di satu tempat ternyata ada zaman setelahnya lebih bagus dari zaman sebelumnya. Atau di tempat lain justru sebaliknya, zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Akan tapi secara mayoritas, ya, atau secara apa keseluruhan, ya, secara global, bahwa zaman yang datang setelah kita itu akan jauh lebih buruk. Dan itu terbukti. Kita sudah rasakan. Kita sudah merasakan. Sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dulu, kata beliau, di masjid-masjid kita dahulu, ya, banyak sekali orang-orang yang datang ke masjid itu kalau subuh. Begitu adzan, mereka sudah penuh saf awal. Jadi mereka datang tahajud di mana? Di masjid. Ya, salat malam di masjid. Sekarang terkadang qomat pun baru apa? Baru datang. Ya. Ini berarti apa? Zaman lebih apa? Lebih buruk dari sisi apa? Dari sisi salat. Di satu tempat atau di tempat sudah isya, masya Allah. Waktu sangat cepat. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutin. Kadang di satu tempat masjid dulunya sepi, tapi ternyata sekarang apa? Ramai. Itu berarti menunjukkan zamannya dia relatif lebih bagus dari zaman sebelumnya. Tapi secara apa namanya global, bahwa zaman yang datang setelahnya itu akan lebih buruk dari zaman sebelumnya, dan itu insya Allah Ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.